Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Melanjutkan kajian kita malam yang lalu, telah kita sebutkan di pertemuan pertama tentang alasan kenapa kita memilih tema ini. Kemudian kita sebutkan beberapa masadir wa al-mu'allafat, karya-karya tulis yang membahas tentang beliau, tentang Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dakwah dan sirahnya. Di antara kitab-kitab terpenting itu adalah Siyanatul Insan an Waswasati Dahlan, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab Muslihun Mazlum Muftara Alayh, karya Mas'ud An-Nadwi Al-Hindi. Ya. Dan yang lainnya, termasuk juga Aqidatu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafiyah wa Atharuha fil 'Alam Al-Islami, dan Da'awi Al-Munawiin li Da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ardun wa Naqdun. Dan yang lainnya. Baik. Kita masuk ke pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wulida hadzal imam في عام 15,100 هجريه. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. هذا هو المشهور في مولده rahmatullah alaih. Ini yang terkenal. 1115 Hijriah. Wa qila fi 'am 11,100 Hijriah. Wal ma'ruf al-awwal annahu wulida fi 'am 15,100 Hijriah 'ala sahibiha afdhalus salati wa akmal at-tahiyyah. Yani beliau, ada sebagian ahli tarikh yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 1111 Hijriah. Namun pendapat yang pertama yang lebih terkenal dan lebih kuat, 1115 Hijriah. Dan itu bertepatan dengan tahun 1703 Masehi. 1703 Masehi. Tahun segitu Belanda sudah ada di Indonesia. Belanda sudah ada di Indonesia. Karena Belanda sejak tahun 1500-an ya. Nah. Wa ta'allama 'ala abihi fi baldah Al-Uyainah, negeri beliau. Negeri beliau, negeri kelahiran beliau Al-Uyainah. Wa hadhihi al-baldah ya masqat ra'sihi rahmatullah alaih. Negeri ini merupakan masqat ra'sihi. Yani tanah kelahiran beliau. Wa hiya qaryatun ma'lumah fil Yamamah fi Najd shimal gharb Madinatul Riyad. Merupakan desa yang maklum di daerah Yamamah, di kawasan Najd, di kawasan Najd, Shimal Gharb Madinatil Riyadh, utara barat. Mana utara barat? Ya ini barat apa sana? Barat laut ya. Nah, barat laut kota Riyadh. Bainaha wa bainar Riyadh masira 70 km. Antara Uyainah dengan Riyadh itu jaraknya 70 km. Iya, 70 km. Daerah Riyadh ini dan sekitarnya Uyainah, Diriyah dan seterusnya ini disebut dengan daerah Najd. Daerah apa? Najd. Adapun Makkah wal Madinah itu disebut dengan Al-Hijaz. Itu disebut dengan Al-Hijaz. Naam, Syekh rahimahullah disebutkan dalam kitab tarikh Al-Mamlakah tentang nasab Syekh. Yantami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila usrati, ila usratin yusamma Alu Musharraf. Alu Musharraf. Yantami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila usratin yusamma Alu Musharraf. Dinisbahkan kepada sebuah keluarga yang disebut dengan Alu Musharraf. Wa hadhihi al-usrah, keluarga ini, far'un min furu Ali Wuhbah. Salah satu cabang atau bagian dari keluarga Al-Wuhbah. Ahadu butun qabilah Bani Tamim. Salah satu bagian dari kabilah Bani Tamim al-Mashhurah. Wa kana Musharraf al-Jaddu at-Tasi' li Syekh Muhammad hasab ar-riwayat ar-rajihah. Sedangkan Musharraf ini merupakan kakek ke-9 Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menurut periwayatan yang rajih. Sehingga secara nasab beliau fahuwa Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Buraid bin Musharraf. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Ahmad bin Rashid bin Sulaiman bin Ali bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Buraid bin Musharraf. Naam. Ini sebagaimana di kitab tarikh Al-Mamlakah halaman ke-60. Dan Syekh Rabi Al-Madkhali menyebutkan yantami nasabuhu ila Mudar atau yantahi nasabuhu ila Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab beliau kalau diteruskan itu berujung kepada Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, yang berarti apa? Beliau berasal dari Adnaniyun. Dari siapa? Adnaniyun. Sebagaimana pula Quraisy dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Adnaniyun. Bukan dari Qahtaniyun. Iya, bukan dari Qahtaniyun. Karena Arab itu ada Al-Ariba, ada Al-Musta'araba. Al-Ariba ini keturunan Al-Qahtan yang banyak tersebar di Yaman dan sekitarnya. Ini Qahtaniyun. Adapun Al-Musta'araba ini keturunan dari Adnan. Nah, Taifa al-Uyainah, negeri Uyainah, hakadha bi tasghir, berasal dari tasghir al-Ain. Al-Uyainah bi dhammi al-Ain, ya, itu asalnya tasghir al-Ain, al-Uyainah. Naam. Negeri beliau. Disitulah beliau dilahirkan pada tahun berapa tadi? 1115 Hijriah. Wulida fiha rahmatullah alaih. Wa nasha'a nasha'atan salihah. Beliau dilahirkan di sana, di Al-Uyainah. Dan tumbuh dengan pertumbuhan yang salihah. Wa qara'a al-Quran mubakkiran. Wa ijtahada fid dirasah. Wattafaqqa ala abihi asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Sulaiman. Wa kana faqihan kabiran wa kana aliman qadiran wa kana qadiyan fi baldatil Uyainah. Ini sekarang kita membahas tentang nasyah ilmiah, pertumbuhan keilmuan beliau. Awal mula belajar beliau qara al-Quran mubakkiran. Dalam waktu yang masih kecil beliau sudah qara al-Quran, yakni sudah menyelesaikan Al-Quran. Ya. Dan disebutkan bahwa beliau seorang yang mutafawwiqan fi dzaka' wa quwwatil hifdz, memiliki keunggulan, kelebihan dalam kecerdasan dan kekuatan hafalan. Wa qad hafizal Qur'anal Karim wa umruhu aqal min ashri sinin. Dan beliau sudah menghafal Al-Qur'an dan umurnya kurang dari 10 tahun. Ya, kurang dari 10 tahun. Ini satu yang biasa di kalangan ulama. Ya, sebuah fenomena yang biasa terjadi, menghafal Al-Qur'an sebelum baligh. Menghafal Al-Qur'an sebelum baligh. Dan sekarang juga di kalangan ulama masih banyak, bahkan di kalangan keluarga raja masih terjaga yang seperti ini, hifdzu Al-Qur'an. Nah, bahkan di dalam biografinya disebutkan Al-Malik Salman termasuk yang menghafal Al-Qur'an dalam usia 10 tahun. 10 tahun sudah menghafal Al-Qur'an. Selesai menghafal Al-Qur'an, ijtahada fid dirasa wa tafaqqu ala abihi. Kemudian beliau apa? Belajar, bertafaqquh dengan serius kepada sang ayahanda, yaitu siapa? Ayah beliau Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman. Nah, beliau Syekh, sang ayah, yakni Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, seorang faqih, faqih Hambali, faqih dalam madhab Hambali, seorang faqih besar. Wa kana aliman qadiran, seorang alim yang terhormat. Wa kana qadiyan fi baldatil Uyainah. Ya, dan beliau seorang qadi di negeri Uyainah. Sehingga pejabat negara beliau. Seorang pejabat negara, seorang qadi. Nah. Naam. Thumma ba'da bulughil hilm hajja wa qasada baitillahil haram wa akhadha an ba'di ulama'il haramish syarif. Naam. Tentang beliau menuntut ilmu, proses beliau menuntut ilmu disebutkan dalam beberapa masadir bahwa beliau belajar kepada sang ayah, sehingga syekh beliau yang pertama adalah ayah beliau sendiri, Syekh Abdul Wahhab. Dan Syekh Abdul Wahhab seorang alim qadi di negerinya. Kepada beliau sang ayah, Muhammad bin Abdul Wahhab belajar hadis, tafsir, fikih, dan kecerdasan beliau dikagumi oleh karib kerabatnya, termasuk sang ayah. Sampai-sampai ayahnya pun mengakui bahwa fi min khilal tadris ibnihi annahu yastafid min ibnihi aidan. Sambil mengajari anak putranya ini, beliau pun bukan hanya mengajari, tapi juga beliau mendapatkan banyak faedah dari putranya. Nah, karena dalam usia yang masih belia itu, kecerdasan dan pemahaman, yakni kemampuan memahami, al-fahm, al-idrak, itu cukup luar biasa. Dan mampu untuk bermunaqasyah, diskusi ilmiah, dari materi atau pembahasan yang sedang dibaca. Kemudian beliau dalam usia yang sangat muda, beliau telah mencapai usia baligh. Tepatnya pada usia 12 tahun, tidak lama setelah selesai menghafal Al-Quran, 12 tahun beliau sudah baligh, dan 12 tahun itu pula lah beliau dinikahkan oleh sang ayah. Pada usia 12 tahun dinikahkan oleh sang ayah dan ditunjuk sebagai imam masjid. Kemudian tidak lama setelah beliau menikah, beliau menunaikan fardhatul hajj. Maka berangkatlah beliau ke Mekah, ke Hijaz. Beliau berangkat pertama kali ke Mekah, kemudian setelah itu beliau melanjutkan ke Madinah. Beliau melanjutkan ke Madinah dan tinggal di Madinah selama 2 bulan. Lalu beliau kembali ke negerinya, Fil Uyainah. Ini keberangkatan beliau haji yang pertama. Beliau hanya sekedar haji dan tinggal di Mekah, kemudian tinggal di Madinah, namun belum atau tidak ada proses talabul ilm yang mu'tabar. Namun beliau menyaksikan di haram ketika itu bagaimana halaqatil ilm, dan beliau berjumpa dengan para ulama di Mekah maupun di Madinah. Nah, ini tentunya memberikan pengaruh yang besar kepada diri Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, keberangkatan beliau yang pertama, keberangkatan haji ke Mekah, kemudian lanjutkan ke Madinah, setelah itu kembali lagi ke Al-Uyainah, ini memberikan, menanamkan kepada beliau tekad yang kuat untuk berbekal dengan bekal ilmu. Terlebih ketika beliau menyaksikan kondisi yang ada di sekitarnya, maka beliau bertekad untuk mengubah keadaan yang ada. Nah, tentunya upaya ini tidak bisa kecuali beliau harus berbekal dengan ilmu yang cukup. Disebutkan oleh Syekh Mas'ud An-Nadwi dalam kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab Muslihun Madlum, wa kana yata'allam ashadd al-alam lima yara hawlahu min al-hala al-ba'isa lil qura wal mudun fi Najd. Dan beliau benar-benar merasa prihatin dengan kenyataan yang beliau saksikan di sekitarnya, baik di desa maupun kota, di Najd. Wa kana ulama fi halatin sayyi'ah fadlan anil awam. Ulama ketika itu kondisinya sangat tidak bagus, apalagi awam. Waqad akhadha Muhammad an walidihi Abdul Wahhab kullama kana yastati'. Dan maka beliau mengambil dari ayahnya semua ilmu yang beliau mampu untuk diambil. Beliau menimba ilmu sebesar mungkin kepada sang ayah. Wa kana waliduhu min kibari ulama Najd. Ya, beliau ayahnya salah seorang kibar ulama Najd. Demikian pula yang lainnya. Ammuhu, paman beliau Ibrahim bin Sulaiman, ya, saudara dari ayahnya Abdul Wahhab. Siapa? Ibrahim bin Sulaiman juga seorang alim. Juga seorang alim. Demikian pula putranya. Putranya Ibrahim Abdurrahman, itu juga seorang faqih. Yang berarti apa? Sepupu dengan beliau. Sepupu dengan beliau. Sehingga lingkungan beliau adalah lingkungan ilmu. Terlahir di rumah yang penuh dengan ilmu. Nah, beliau pertama kali beliau benar-benar jadikan kesempatan ini untuk mengambil ilmu di keluarganya dan para ulama di negerinya. Setelah beliau berangkat haji pertama kali, maka tekad untuk menuntut ilmu ini semakin besar. Dan beliau bertekad atau berniat kuat untuk kembali ke Mekah dan Madinah. Dalam rangka benar-benar supaya apa? Beliau mempelajari ilmu di negeri tersebut. Dan kesempatan itu pun akhirnya datang. Ya, tibalah kesempatan itu. Beliau berangkat haji untuk kedua kalinya. Dan inilah yang dimaksud oleh Syekh bin Baz. Ya. Wa qasada Baitul Haram, ini haji yang kedua. Wa akhadha an ba'di ulama'il Haram Asy-Syarif, thumma tawajjaha ila al-Madinah ala sakinha afdhal salatu wassalam. Fajtama'a bi ulama'iha. Maka beliau setelah beliau di Mekah, haji di Mekah, kemudian beliau lanjutkan ke Madinah. Fajtama'a bi ulama'iha. Beliau pun bertemu dengan ulama-ulama Madinah. Wa aqama fiha muddah. Beliau tinggal di situ sekian waktu lamanya. Wa akhadha an 'alimain kabirain masyhurain fil Madinah fi dzalikal waqt. Ya. Maka beliau mengambil ilmu dari dua alim besar yang terkenal pada masa itu di Madinah, yaitu Al-Syeikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi. Ya. Yaitu siapa? Syeikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Ini juga berasal dari wilayah Najd. Asluhu min al-Majma'ah. Daerah atau desa yang bernama Al-Majma'ah. Kalau Syeikh berasal dari Najd, desa bernama apa? Uyayna, Al-Uyayna. Sementara Syekh Abdullah bin Ibrahim dari daerah yang bernama Al-Majma'ah. Wa huwa walidu Syekh Ibrahim bin Abdullah sahib Al-Adbul Fa'id. Abdullah bin Ibrahim bin Saif adalah ayah dari Syekh Ibrahim bin Abdullah. Nah, Ibrahim bin Abdullah ini penulis kitab yang cukup terkenal, yaitu Al-Adbul Fa'id Fil Fara'id. Nah, Fi Ilmi Al-Fara'id. Ini Syekh beliau yang pertama di Madinah. Siapa? Syekh Abdullah bin Ibrahim, ayah dari Ibrahim bin Abdullah. Wa akhadha aidan an Syekh Al-Kabir Muhammad Hayat As-Sindi bil Madinah. Dan juga beliau mengambil juga ilmu dari Syekh yang terkenal Al-Allamah Muhammad Hayat As-Sindi. Hadzanil aliman mimman ishtahara akhdhu syai'an huma bil Madinah. Dua alim ini yang terkenal bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil ilmu dari keduanya di Madinah. Wala'allahu akhadha an ghairihima mimman la na'rif. Mungkin saja di Madinah beliau juga belajar dari selain kedua syekh ini, namun kita tidak mengetahuinya. Nah, tentang guru ini, yang pertama yaitu Syekh Ibrahim bin Abdullah bin Saif An-Najdi. Dari beliaulah Muhammad bin Abdul Wahhab mengenal kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ya, dari beliau inilah Syekhul Islam atau Muhammad bin Abdul Wahhab mengenal kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Di samping fawaid yang lainnya yang sangat besar, dan dari Syekh Abdullah bin Ibrahim ini pula beliau mendapatkan ijazah hadis masyhur yang dikenal dengan al-musalsal bil awwaliyah. Hadis masyhur yang dikenal dengan al-musalsal bil awwaliyah yaitu ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ya, hadis ini. Hadis ini yang dikenal dengan apa? Musalsal bil awwaliyah. Kenapa? Karena masing-masing syekh meriwayatkan hadis ini mengatakan apa? Haddatsani syaikhi wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Terus begitu. Inilah hadis pertama dari syekhnya. Yaitu hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Nah, dari gurunya Syekh Abdullah bin Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab menerima hadis ini, mendapatkan ijazah hadis ini dari dua jalan. Min tariqain. Ahaduhuma, yang pertama, min tariq Ibnu Muflih. Ibnu Muflih sahib al-adab asy-syar'iyyah. Min tariq Ibnu Muflih an Syekh al-Islam Ahmad bin Taimiyah wa yantahi ila al-Imam Ahmad. Ya, dari jalan Ibnu Muflih, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terus sampai berujung ke siapa? Al-Imam Ahmad. Ini jalan yang pertama. Wasani min tariq Abdurrahman bin Rajab an al-Allamah Ibnu al-Qayyim an syaikhihi Syekhul Islam wa yantahi aidan ila al-Imam Ahmad. Jalan kedua dari jalur Abdurrahman bin Rajab, dari Al-Allamah Ibn Al-Qayyim, dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, hingga berujung kepada Imam Ahmad. Ya, sehingga beliau dapat ini dari Syekhul Islam, dapat dari dua jalur, yaitu dari jalur Ibn Muflih dan Ibn Al-Qayyim rahimahumullah. Demikian pula kama ajazahu asy-syekh bi kulli ma rawahu asy-syekh Abdul Baqi Al-Hanbali. Beliau juga mendapat ijazah dari Syekh Abdullah bin Ibrahim ini semua periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim dari Syekh Abdul Baqi Al-Hanbali. Siapa Syekh Abdul Baqi Al-Hanbali ini? Syekh ulama asrihi. Ya, beliau adalah syekhnya ulama di masa itu. Abdul Baqi Al-Hanbali. Apa yang beliau ijazahkan kepada muridnya Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab? Sahih Al-Bukhari bi sanadihi ila muallifihi. Ya, dapat ijazah Sahih Bukhari dengan sanadnya sampai ke muallif. Siapa? Al-Imam Al-Bukhari dapat ijazah. Sehingga beliau membaca, mempelajari itu bukan hanya sekedar dapat buku cetakannya, tapi plus dapat apa? Sanadnya. Sanadnya. Terus berangkai, mulai dari gurunya Abdullah bin Ibrahim Al-Usayf, terus sambung sampai kepada Imam Al-Bukhari. Wa sahih Muslim. Dan sahih Muslim. Iya, dengan sanadnya ila muallifihi aidha. Wa syuru'as sahihain. Dan syarah-syarahnya kitab sahihain. Apa saja syarah yang paling terkenal kitab syarah sahihain, apa Fathul Bari untuk sahih Muslim, sahih Bukhari, dan syarah Muslim An-Nawawi untuk sahih Muslim. Ini juga dengan sanadnya sampai kepada muallif. Wa Sunan At-Tirmidzi wan-Nasa'i wa Abi Dawud wa Ibnu Majah wa muallafat Ad-Darimi kullun bi sanadihi al-muttasil ila al-muallif. Ya. Dan juga Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, dan karya tulis Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi. Nah, semuanya itu dengan sanad yang bersambung sampai ke muallifnya. Sehingga Sunan Tirmidzi dari gurunya Abdullah bin Ibrahim terus bersambung sampai Al-Imam Ad-Tirmidzi. Demikian pula Sunan Nasa'i bersambung sampai Al-Imam An-Nasa'i, Abu Dawud sampai kepada Imam Abu Dawud, dan demikian pula Sunan Ibnu Majah. Lalu muallafat Darimi, muallafat Darimi selain beliau memiliki kitab Sunan Ad-Darimi, beliau pun memiliki sunan, kitab-kitab yang lainnya. Ini pun diterima ijazahnya dari syekhnya. Wa musnad al-Imam Asy-Syafi'i wa muwatta al-Imam Malik wa musnad al-Imam Ahmad. Ya. Demikian pula musnad Syafi'i. Dan muwatta al-Imam Malik serta musnad al-Imam Ahmad. Pelajari. Nah, dapat ijazah nyambung sampai ke siapa? Ke muallifnya. Ila ghairi dzalika mimma rawahu Syekh Abdul Baqi. Dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Baqi. Dan sebagaimana kita tahu dalam ilmu mustalahul hadis bahwa periwayatan dengan cara ijazah itu mu'tabarah. Ya, itu mu'tabarah. Bil khusus fi al-awakhir, generasi-generasi terakhir. Nah, meriwayatkan dengan cara ijazah ini satu yang mu'tabar. Sehingga dari syekhnya Abdullah bin Ibrahim Al-Usayf, beliau benar-benar mendapatkan fawaid yang sangat besar. Iya, berbagai faedah yang sangat besar. Di samping beliau, dari jalan beliau, dari beliau inilah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab diperkenalkan dengan kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Adapun dari Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Muhammad Hayat As-Sindi, yang beliau wafat pada tahun 1165 Hijriah, Muhammad Hayat As-Sindi seorang muhaddis terkenal di Madinah pada masa itu. Beliau penulis kitab Hasyiah ala Sahih Al-Bukhari. Hasyiah ala Sahih Al-Bukhari. Nah, dari beliau inilah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendapatkan pandangan-pandangan untuk melakukan al-islah wa tajdid. Ya. Yeah. bahwa apa yang ada di sekitar ini perlu ada upaya dakwah al-islah, dakwatul islah. Nah, dari siapa beliau mendapatkan ini? Dari gurunya Muhammad Hayat As-Sindi. Nah, sampai di sini ikhwan, kita akhiri, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.